pangkolotna Kiai Haji Profesor Dr. Supendi AF. Alhamdulillah. Udah doakeun kiai-kiai, mudah-mudahan dikasihan kekiatan, ketabahan, ketawakalan, sehingga bisa nuduhkeun urang dalam rangka ngawaukeun urang ka Gusti Allah Subhanahu. Aparatur pemerintahanna sipilna militerna, alhamdulillah di tengah-tengah urang aya mantan dandim mana tadi dipakai kacamata mana? Oh, itu tadi. Alhamdulillah di mantan dandim di kampung kosong. Aduh, kebur gak berarti. Kesepuhan Cikupa Bapak Bunjamin S. Ayah, alhamdulillah tamu urang di Cikarang, alhamdulillah ayah, termasuk Bapak Haji Anyar anu hampir tewas di situ, tapi kembali pulang, alhamdulillah. Asal berita didengikeun aya eueuhnya almarhum, tapi alhamdulillah. Kori urang alhamdulillah aya. Berikut sebagai penyelenggara Bapak Lurah Asep anu eksis selalu ngaji lain lain minggu, bahkan lain waktu ngaji ge ngaji baik, alhamdulillah. Pengatur acara alhamdulillah dina saya parantos ngabagian kasim kuring, ada cukup bet tadi kuki bujeri ini ulama datang ka dieu ngadoa aju dahar balik sedep tabur basi buta nyugirahin. Tapi kulantaran merenti itu nak kudu ngaji, insyaallah ala kadar nambahan dindaungin urang kempal di dia dalam rangka walimatul wakil, walimah gunting pita, patali jeng selesai na bangunan masjid. Kudu nama yetea make pita, kemudian digunting make gunting emas, guntingnya bikin kakula. Aslinya aslinya begitu. Bahwa di zaman Orde Baru Pak Harto mah lain sa gunting-guntingnya. Jadi guntingnya dibawa bani. Kunaon eta teh dilanjut kos kitu tah. Tapi lamun ngagunting ti bujeri ini teh kudu emas guntingnya. Besi lah. Ya Allah ya Rabb. Jadi berbarengan jeung tahun baru Islam, urang ngayakeun peresmian. Sebab ceuk Lurah Asep lamun can diresmikeun can sah salatna. Wah, parah ieu bae. Parah ieu bae can sah. Ya Allah ya Rabb. Jadi sekaligus malam ieu sim kuring anu ngahuhuluan masyarakat di dieu anu sekaligus ngabangun tur nyaksian, yuk ayeuna urang resmikeun bahwa masjid ieu telah selesai dibangun dengan biaya 5 miliar kurang. kurangnya seberapa. Alhamdulillah ayeuna kurang terus katingali dengan dirayakeun walimatul maghfir ieu, maka masjid benar-benar telah selesai resmi dipakai oleh siapa saja, orang tua, remaja, anak-anak, termasuk wanita tapi yang cantik. Artinya ini mari berja. Aduh ya masjid, itu menang ke asupan kuning ini. Kira-kira ya masjid. Ya Allah, ya Allah. Asana dibelum kuning ini masjid. Kanjeng Nabi al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Setiap masjid di mana baik, lain sekadar ngabangun masjid, tetapi memuliakan Ka'bah. Di tingkat, direka, diukir, eta adalah memuliakan Ka'bah. Nu mantak memeh dibangun age masjid teh di kompas heula supaya lurus ka Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Sebab masjid menuju Ka'bah, Ka'bah adalah Baitullah. Geus masjid ieu adalah imah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah silaturah? Aja teu pernah ditutup jeung sabaraha bae ka imah Allah mah. Ka imah Haji Apeng mah aya waktuna. Ka imah Lurah Asep aya waktuna. Ka imah polisi aya waktuna. Ka imah RT aya waktuna. Kecuali jahe eueuh. Sarua jeung masjid dah. Pintu terbuka. Tapi masjid iraha ya waktuna. Sebab masjid mah lain anu bupati, lain anu presiden, lain anu RT, lain anu lurah, lain anu kiai, nu Allah. Nu mantak model di Cikupa aya nu ngajual masjid. Heran ya itu. Cikupa mana lah, waktu beli bejaan. Masjid dijual. Eh di Cikupa di mana tuh? Di Cikupa. Tenyawanya dirinya. Ya. Aing mah tilok kaum mana kayaknya ho. Dan nah, dipakai bahasa aing berarti asli. Lebih jadi ya. Dan untung baik kabur di musyawarah tuh. Hampir terjual. Dek bijian ruko. Iya mas. Iya. Akhir imah Allah. Setiap jelemaan luka masjid berarti manggihan Allah. Lantaran urang jadi manusia dibere pikiran. Pikiran eta jang tafakur. Ketika urang ningali lapangan lega, aya gawangan, cak pikiran urang, oh ieu paranti maca shalawat ya. Pikiran orang Cikupa kan pas gitu. Duku dan sebloon kabe. Salah pangan pakai main baca selawat. Oh, paranti main bola. Pikiran tafakur langsung muter. Berangkat desa. Kantor kepala desa. Weh, urusan anak KTP sulit ini. Berangkat. Tafakur. Berangkat desa. Terus mengarah ke situ. Ayah hotel nelayan. Nah, iya para timan haba ya. Tafakur. Tafakur nyahoan berarti orang dia. Nyaho berarti di mana coba ayo hotel nelayan di mana? Di mana? Di Jati nyaho berarti si osok tah. Orang yang anak orang Jati bakal tempuh adon, nunggu sini orang dia lah. buat digiringkan ku lurah. Tapakur. Di tapakur atuh aya paranti-parantina. Lewat teh kantor polisi, polsek. Wah, ini berarti tempat setan. Masalah. Tempat setan eta. Nu mabok bawa ka dinya, nu zina bawa ka dinya. Iya kan? Ah, iya. Itu tempat setan. Berarti kan polisi lagi untuk menangani setan dia harus sesuai dengan setan. Maksudnya nyana bisa babaca anaknya. Polisi itu udah disangka. Lantaran nyana menangani setan, jadi harus bertampil seperti setan. Polisi. Iya tuh kurang, kurang naik motor dah ya. Eh polisi, langsung. Eh setan. Padahal makannya lagi aikan urapih memuana naon. Tanya. Tanya ya. Rit. Oh iya pak. Mana SMK? Duh lupa pak. Kenapa gak pakai helm? Lupa pak. Lupa melulu kamu. Udah kalau gitu kan kamu STNK gak bawa, helm juga gak pake. Bayar sekarang mah, bayar aja dah. Waduh gak bawa uang, lupa pak. Lupa? Iya. Kamu bawa otak gak? Lupa pak. Otak lu gak dibawa. Polisi jadi bingung. Polisi jadi bingung. Iya, gak tau yang salah ya. Tak ada kapal yang setan mah kudu di setanan dulu. Ya Allah, ya Rabbi. Yes. Maksudnya lain polisinya setan, tapi untuk menangkap setan-setan. Ye, cara jadi tangkap masih Juned. Di si Deni, orang duku. Oh, si Junednya ke kasurupan setan. Si Dedi sarua tangkep. Begitu orang ningali masjid, masya Allah, pikiran orang tafakur kan, berpikir ya Allah ya Rob, ieu mah satu rumah lain anu polisi, lain anu abri, lain anu lurah, lain anu kiai, lain anu camat, nu Allah. Maka adab-adaban asup lagi. Ketika dik asup orang maka sepatu, sepatu semahal apapun dibuka. Sendal mahal kumaha bae dibuka. Naon bae anu kira-kira kurang sopan asup ka masjid tetap dibuka. Sebab bas malain anu makhluk nu Allah. Anda kaya jelma so tata saupan ahli hakikat jelema ngadenge bahwa di dunia teh selain Nabi aya wali. Wali ieu kan jelema anu mulia. Nyana tengah jalan kahujanan. Barang kahujanan neangan. Wah, ieu geus sugih. Wali tolol kan kos ieu neangan sugih. Iya, iya mantep ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cepat buka pintu. Emang ini siapa? Anak mantu Allah. Sekira-kira minantu Allah. Selain minantu bupati Allah ya mah. Cak anu sugita siapa? Saya menantunya Allah. Mulia amat di rumah. Maksudnya kan nusugi pasti muka kelawang hajukan ngaran-ngaran minantu Allah kan dihormat. Buhur nanan sare nage kudu di tempat anu mulia, suguhan nage dan lain-lain sebagainya. Pikirannya lah kos itu. Sekali deui cak boga himat teh emang geus saha. Ih, ku minantu Allah ieu. Ya. Alhamdulillah beuh kula bungah jasa. Geus lain Nabi deui mah minantu Allah. Malam ieu kata tamuan ku bunga, biasa dibuka lawan. Trek. langsung dicekel. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibawa keluar, dibawa keluar. Mau dibawa kemana saja? Dibawa, mau dibawa ke rumah Allah. Diasuhkan ke masjid. Dah. Inilah rumah Allah. Dikunci punya. Jadi balik deh subuh. Sial ternyata ya. Aing mah maksud gaya mahnya na kelain iya. Atau ke masjid aing mentepun salamualaikum kanyana. Gara-gara salah nyebut. Salah nyebut. Kuna nyebut minantu Allah atuh. Atuh geus layak na minantu Allah mah kudu dibawa ka imah Allah. Tinggalnya na be dikunci di luar. Aing salah nyebut. Gara-gara jadi minantu Allah. Nah, itu menang salah. Maksudna imah Allah teh ieu lain Allah aya di dieu. Allah mah teu di masjid, teu di musala, aya di mana-mana. Maksudna imah paranti menuju Allah. Diluruskeun ka Baitullah. Bait Allah aya di Mekah. Seluruh masjid sadunya kabeh menuju Baitullah. Ketika masjidna teu lurus ka Baitullah, teu sah salatna. Mata kudu di kompas nu rapih masjid deh. Sabara derajat, tiga garis khatulistiwa deh. Urang teh termasuk janub atau shimal. Nah iya kudu melalui ilmu falak. Kudu di kompas supaya lurus ka Baitullah. Masya Allah. Lamun urang nyeritakan tentang kehebatan ulama-ulama baheula. Geus puguh Syekh Nawawi jeung Habib Utsman ai eta saholil jeung minantuna ai eta babolong aya di ampel sarua hampir sarua dongeng-dongengna ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Utsman geus dilempengkeun masjid teh tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngawer saya udah ke Habib Utsman udah saya kompas melalui rubuk. Tapi ini masih kurang. Habib Utsman geus kolot Syekh Nawawi na umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Utsman rada marah, Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Utsman mendesak, dari mana Anda tahu, wahai Nawawi, bahwa ini masjid kurang aler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang ta. Pakai curug. Entek curug terus di ulah sembarangan. Kita bisa ngabolongan. Ngabolongan naon ulah ngerazia dong. Coba dong ini nge hampir ditangkep nanti. Begitu-begitu-begitu sih. Nah, coba lihat. Di dulu ku Habib Utsman, Masya Allah, Baitullah, nah, katingali masjid kurang aler kekara. Dirinya Habib Utsman meluk sanggesa meluk cium tangan ha Syekh Nawawi muli cium tangan ku Habib malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Utsman. Habib Utsman muli cium tangan lantaran jani alun bawa iya wali akhirnya iya mung dicium sini tangkep ini tuh mulia budak padahal nak dicium ku Habib. Tebatal ka Habib Banana, Habib nyium Syekh Nawawi. Ya karim, lantaran jahun. Habib Utsman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min awliyaillah. Sarua. Kikholil Bangkalan, sarua, Mbah Bolong. Seperti kos itulah. Nah, iya ke masjid ya. Kurang kemana di sebenarnya. Barang di dele-dele kukula, ayah sih kekurangan. Ayah kekurangan, bener ini. Ya, serius. Kurang gede. Jelma loba ini masih letih. Masya Allah jelma di dia sabar rebu. Ini masih dengan mun jumah kabe jaman mahi. Malah mun jumah kabe orang dia. Kadia jaman mahi sekolah. Ngemoang. Dan mantak dia wayahna ngumpul-ngumpul duit deh ngegedean. Kamana celah kiai kamana? Iya tadi dia mau imah batur. Lah imah sata imah sama. Kalau saya ingat kadongeng di Baghdad dia bahulah. Ayah seorang pemuda ngabangun imah. Kunyana dibangun teh sekitar harga na 100.000 dirham. Sadirhamna 4 gram. Dinar sadinarna 4 gram. Kemudian kali 100.000 dinar. 100.000 dinar kali 4 gram. Lamun nitah ngitung ka Haji Pendi asana saminggu mah beres. Masuk ya. Mun nyana bisa ngitung sugi. Kulantaran nyana mah dagang terus tapi teu bisa ngitung, atuh datang ka kuah hutang bagede. Gara-gara teu bisa ngitung. Nah, iya begitu mulai dibangun agrena luar biasa. Kabe unggal jelema nu liwat ningali eueuh nu teu gedeg kepala. Insyaallah betapa bagusnya. Betapa megahnya. Setiap jelema nu liwat neuk ngora de kolot budak mah komo. Wah, imah geus gede nya mewah. Nya gede nya mewah. Kabejakeunlah ka Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kan seorang sahabat. Nyana kulantaran geureuhna luar biasa, akhirna ningali. Begitu ningali batur gogodeg, nama tungkul. Cekeleuh saya nu bogana seorang anak muda. Di mana nyana nayana? Tutut. Drogeun. Iya rajul ta'an. Datang ente kenal gak kau? Sangat kenal cik Bani, ini kan sahabat Malik bin Dinar semua. Alhamdulillah. Ayo naon tuan? Iya ngebangun imah satio poharana kula bangga. Alhamdulillah. Ah cek jalan cek. Asana-sana gribag dan mual ayak panggedena jengpang mewahna jengpang megahna kecuali imah iya bangga luar biasa. Nuhun lantaran kula ieu usaha kemudian kapercaya ku Gusti Allah usaha kula sehingga kula hayang nyeun termegah jeung terindah imah di negeri Baghdad. Ayeuna geus kasampaian alhamdulillah rabbil alamin. Umur ente ayeuna sabaraha tahun? Alhamdulillah cenah kula sekitar 35 tahun. Umur rata-rata sabaraha tahun? 63 umur Kanjeng Nabi. Lamun 35 sampai 65 tahun berarti tersisa seberapa tahun? Seberapa? 30. Bener kan? Terbukti kan? Bodohnya bener. Ulang. 63 tahun nyana geus 35 tahun tersisa seberapa? Bener terbukti kan? Ada terbukti. Enggak. Pengen kolektor muda-muda bae. Aduh bae. Oh, jadi kurang berdebat. Yeah. Wal toe harus dibawa ku aing. Masyaallah. Bodohna kabira dina. Sakit betul bisa geus kieu. Omong-omong bisa baru opak kabeh. Nah, cek balik bin Dinar ente ngeusi berarti 30 sekian tahun. Nah. Sisana ieu iya, di ka mana keun imah sakieu megahna. Pamajikan ente kemudian ngeusi masih keneh. Tangguh ieu imah, dieusi ku itu masih keneh tangguh. Kumaha lamun diojol kuari ieu imah ieu? Diojol jeung naon tuan? Diojol jeung kemewahan 70 kali lipat seperti ieu gedena mewahna 70 kali. Jih. Atuh kula mah resep jasa lamun diojol mah. Lamun bener-bener daek diojol. Deuleuh kaluhur. Nyana mungan deuleuh kaluhur. Dele di luhur. Sakali dua kali katilu kali nyana daek ningali ka luhur. Begitu ditingali di luhur masya Allah aya istana. Nu hese dicaritakeunana. Anu hese dibandingkeunana. Eta mah lain bangunan dunia cek manehanna. lamun ente daek ojol jeung eta, ieu imah nu sakieu megahna, imah nu sakieu gedena wakafkeun jang ka masjid. Sok harita keneh lantaran geus dibere deuleuan istana nu sakitu poharana, henteu cengkat deui. Detik ieu, menit ieu, abdi mah kajenting susah hirup jeung anak jeung pamajikan. Ieu imah deuk diwakafkeun jang masjid lantaran geus kadeuleu istana. Mata cekulah dia tadi, iya tanah sahabah ini, pokoknya gedean ini masih gading ini. Kerjanya iya mentang, dia diberi istana di situ. Aduh aja. Iya di asana kabawah ya. Karena saya asana, isuk asana ya. Ini saya kira-kira, kaki air kena udah ke masjid ini, mantap. Jih, lain lala ganti harita langsung pemajikan anaknya kak. Kunaon eta imah nu sakitu megahna encan anggeus geus diwakafkeun ka masjid. Masyaallah, Neng. Urang moal kebel hirup di alam dunya, kakak geus ningali istana. Istana di mana cak yang geus hese nyaritakeun anak pokona Neng mah geus ulah teh mewah-mewah di dunya. Aya engke di akhirat ku kakak diajak. Wah, cak yeuh kakak jadi kieu ngobrol. Lantaran nu kapangina wali Allah bisa ngabukakeun hijab. Sehingga jelema percaya. Geus urang ge lamun tapagi jeung ahli tauhid, beneran nya make kana tauhid, urang bakal percaya kana ilmu tauhidna. Tamun jelema ahli fikih make kana fikihna, ketika jaritakeun fikih, percaya nya kana fikihna. Ketika urang tapagi jeung ahli hakikat, bener-bener nya nangah hakikatna, urang cinta ka Allah, bakal resep gerangna. Sebab naon? Disesuaikan jenuh nyarita. Tuh, lumandak iya al-masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah, lain sambarangan. Bismillah Al-Quran kan dijelaskan. Fi buyutin lalinallah anturfa'a wa yulkaru fihasmuhu yusabihu lahu fiha bilgudui wal asol. Ya satu bangunan, aduh persilahkan kugus ya Allah untuk diagungkan, diluhurkan, disucikan Gusti Allah yang baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Bentuk naon eta bangunan? Buyutillah, fi buyutillah aynallah masjid. Mendak Quran beda salat di imah jeung salat di masjid. Salat di imah mata aya suara TV. Allahu akbar. Ting dong ting dong. Kerbereng ya, naon eta? Ya iklan tama. Ulah deukeun bae mun guyon ieu manungsa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an min hati. Padahal salat sunah poho Yasin. Barang balik deui ka aing ngalantur kuna mah teh Yasin janten ieu. Balik deui ah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Balik deui Allah. Eta di mana? Di mana kos itu salat? Ayan teh itu salat di kamar lah. Cuma TV paruman, radio paruman, HP paruman. Salat di dalam kamar. Allahu akbar. Meunang sarakat pamajikan nyingkap. Ya Allah, ya Rabbi, aya Bu Hadi ieu. Ya lagi geus beres. Begitu meunang sarakat geuraan we ka dua rakaat teh ya. Begitu asyhadu an la ilaha illallah dua nu ngacungna. Ya cungu ieu mah tereng iman teh. Tah eta kan salat di imah mah bae kitu. Mandak salat mah di masjid. Ya Allah ya Rabb. Lamun baheula Sayyidina Abu Bakar Siddiq boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Lamun Sayyidina Umar boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Lamun Sayyidina Ali boga masjid sorangan abeh geuna salat. Mun Sayyidina Gomamah boga masjid sorangan abeh geuna salat. Mun Salman Al Farisi boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Baheula bakal aya masjid Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kabeh di Madinah teh. Eta teh maksudna abeh ngeunaheun jasa salat beuk sabaraha rebu rakaat bae. Tuh. Nah, di dieu ge dimanggakeun deuk salat 1000 rakaat. Masyaallah, lamun aya jelema bisa salat sapoe sapeuting 1000 rakaat geus mantap. Sorga, sanggup, bagi seribu rakaat. turun taruhlah 500 tanggung 100 100 gente turun gente iya lah 50 rokan ya masih teh 10 nusunah gak 10 Masya Allah munkulah malaikat nak ini guys kawut kolot-kolot kebudak ngelit ngonggawe kadang-kadang 1000 rokaat atau 500 kadang-kadang 500 rokaat 100 rokaat seperti tahajud aduh jadah kiai 100 rokaat waktu itu kebagian waktu itu 50 rokaat aduh jadah 50 itu kiai itu boleh pegawai itu lah kalau kudu pegawai kiai jadi itu tuh saya masuk ke kaki aja itu gak caprak saya mah ya satu 10 rakaat azana jenak jadi 10 ke 2 2 azana jenaknya 2 ke kurma tersanggup 2 ke tersanggup kan ya enggak sejak orang dia mah asal nulu baik ke masjid oh iya masjid dah kali dia iya asalnya apa iya masjid oh iya kali dia iya sakit tuh gue bakal ke surga Ocit, ocit. Kusak itu ge, hinanya. Ieu masih oh parantik Allah kan. Heeh, nyaho panyarata. Nah, ieu sakit itu dan ka surga. Teu kudu surga. Asa sakit itu doang neng. Komo nengok doang enggak di jendela. Set. Ieu masjid kan? Ya, gila itu. Surga. Lah, pucuk ka urang dieu geus teu kudu lah teu kudu teu salah. Geus asal neuleu bae oh ieu masjid gitu ya. Ini asal di masjid ini sorga atau kan lain nyaritakan masjid dah Kanjeng Nabi gak nyaritakan man bana baitan yubadullah ini saja lo bantu ngabangun masjid bakal dibangunkan di sorga anu tadi anak muda ngawakapkan imah dan masjid dirombak menjadi masjid sorga langsung buka di sana atau orang dia geus emang jangan bangun geus nu mere semen anu mere bata anu mere pasir atuh geus teu kudu salat kana salat di cenah cenah nama geus nah ulah sana tadi bade ceuk bae ke asal deuleuh oh iya masih deuleuh geus ada alhamdulillah ah ini bakal dibangunkeun kan di surga ngan ieu nyana imahna di surga kan kudu ka ditu melalui neraka ngojay Mar kembali cara ibu tahu. Tahir bangunan. Tegudu solat loba-loba. Urang ningali baiknya geus jadi ibadah. Sakumaha urang ningali nu diharamkan ku Gusti Allah jadi siksa. Urang ningali nu diharamkan ku Gusti Allah jadi siksa. Ningali anu diwenangkan ku Gusti Allah. Komo ieu mah jang paranti ibadah ka Gusti Allah atuh jadi siksa mantap daripada nonton TV mendingan leuwih masjid ye biasa kenal lah yang leuwih wae lu salat mal leuleu dah maca kiai ge leuleu doang gajaran kudu salat geus pokona mah kebel-kebel mah nyana ge kan isin sapoe leuleu dua poe leuleu tilu poe nyana ge mikir aing leuleuan doang teu salat goblok ge aing ya tah mah leuleuh lah Lele lah kadinya. Kayak karena yang nanya, kenapa? Lele masjid. Lu sholat, mah. Sepoe, dua poe. Man kenapa lu lele masjid? Lele main lele pakai, dicek ya, kita jaran. Ya, kayak gitu, kita sus. Menang sama minggu, ayo si tol. Batur lu sholat, ayo lelean doang. Itu mah kebal-kebal nanya, mana yang sholat lah. Jadi ulah wakal kita sholat, kadang lele. Lele, lele. Urang seperti tahajud ulah waktu tahajud berat hudang behel hudang ini wah waktu tahajud dia segera yes cukup aja macam dia yang kita hudang doang yes malam hudang lagi balap jadi dia gelan dia hudang kabawa kue tak hudangnya kan lagi tah aki-aki macam lo hudang Nah iya, udah kayak kebel-kebel nanya lagi. Eh, naon gawe sebenarnya iya. Udah, cuman ini tahajud. Udah lah, dia tahajud aja sama sarokat, baik. Woi, pemajikan aja gimana aja tahajud sarokat. Cak iya ini, saya tiga detik. Tahajud, pokoknya aja sama sarokat, baik. atuh tetep gua salat berdua rakaat teh lain dikit mong aing mah salat rakaat teh rakaat soli salat tahajud rakaat Allahu akbar rukuna geus hiji ruku rakaat teh hiji ruku kan coba aja geus salat sih kos itu ya sia aing mah salat geus salat sia atuh berat-beratna ngalama geus disiapkeun tahajud mah tahajud anggal geus dieu bae. Angga itu dia asal asyhadu an la ilaha illallah shallallahu assalamu alaikum. Itu bisa ditanya. Asal dua rakaat pae juga. Mulaian sentik-sentik di dunia nu sakieu megahna bakal ditinggalkeun urang. Bakal ditinggalkeun ku urang. Anu ngabaturan urang kuari teh tilu harta kabaturan urang jadi batur urang harta teh mobil segala rupa imah nu ngabaturan urang teh keluarga kebajikan anak dulur kabeh nu ngabaturan urang teh amal urang ketika datang ke kuburan dua balik tinggal amal urang saya ikut terus haji balik saya amalmu dan saya kemanapun akan ikut dengan engkau engkau. Sekali pada kok kotor amat sih? Iya, salah siapa? Gitu. Terserah anda lah. Kok bisa jadi jelek begini sih? Ini kenapa? Harus tahu dong, kan dagang enggak jujur. Ini saya. Waktu karung dioplosan saya. Waktu membohong harganya belum dapat padahal kan udah untung kan saya. Di samping itu juga utang orang gak dibayarkan saya. Terus kan mobil juga kan kreditan saya juga. Waktu sama si mbak tetehnya digitu-gituin kan saya. Tuh bisa ngeceknya blonde coba. Pokoknya saya akan setia ikut terus. Cekanjipeli jangan dong, saya malu sama teman-teman gak bisa. Saya tetap ikut mulai dari kuburan sampai ba'ats sampai mahsyar sampai timbang sampai nyebrang di padang satu musakin saya terus ikut semua ya semua semua maklum maklum maklum bagus kunaon ieu masjid sehingga bisa nyalametkeun umat ku ngabangun masjid bae Gusti Allah bakal nyieun istana lantaran ku ayana masjid teu bocor jelema ibadah tenang dengan menemukan ketenangan nu ngabanguna bakal diganjar leuwih dibatkan anu ngalaksanakeun salat ji ketika panas masyaallah aya kentengan cecak-cecak tuh kentengan aing moal bisa tentrem ibadah kulantaran tentrem na ibadah aing teh ieu teh kenteng nang saha ieu ngabangun nu ngabanguna bakalna leuwih dibatan anu salat mata teh kula mah kudu saraf teh nu bangun masih bangun lah geus aku gede jasa ganjaran aja ya Allah ya Rabbi bayangkan batur bisa sholat dengan tentrem nah gak bangun saha batur bisa baca Quran dengan tentrem nah gak bangun saha batur bisa itikaf dengan tentrem nah gak bangun saha sedangkan menenteramkan manusia mengamankan manusia pembuat yang gede ganjaran lain masih baik mengamankan contoh di zaman Tuhan Syekh Abdul Qadir aya jelema datangkan ganjeng Tuhan. Aya naon? Abi hayang geus saokos murid-murid Tuhan kadangin cara Tuhan. Maksudna? Maksudna hayang ibadah ka masjid, ka majlis, ka masjid, ka majlis, beuh aduh dikit. Kadangin aku nikmat ka ibadah. Selama ieu anjeun naon pagawean? Abi mah pan ngahalangan musuh di ditu teh jadi tentara. Ngahalangan musuh ieu pan keur peperangan ayeuna. Abdi mah ditugaskeun teh ditu teh perang angkat senjata kadang-kadang teu salat abdi mah ditu teh angkat senjata ketika musuh datang Yahudi datang abdi bagi anak-anak masyaallah ningali kiai ku nikmat amat Cik Tuan Syekh Abdul Qadir wallahi kula jeung anjeun mulyaan anjeun kula bisa ibadah lantaran di halangan musuh anjeun. Teruskan, kula ngajamin di akhirat teulang ente ka surga. Atau tentara ngamankeun negara leuwih timbang haji pendi ka surga. Haji pendi make kikiran wae teu datang-datang tentara mah weh. Ye, ngapain situ ye? Ini enggak nyampe-nyampe makanya. Kopral maka gitu ya. Elek kok kopra. Atau kamu ke jenderal. Polisi namun benar-benar ngamankan negara. Saat manusia keriwe datang polisi. Tenang, ada saya. Ada apa ini urusannya? Ini berantem soal apa? Ini soal perempuan. Ngeri-ngeri semua. Sini perempuannya. Siapa polisi goblok. Negara keracak-acakan polisi urang kan waduh. Ye, ye. Urang lewat. Jalan macet. Lu bisa nangani tapi ku polisi. Langsung turun. Stop punya kaditu-kaditu, ye kadie-kadie. Urang dibunga. Atina aya polisi. Emang lain ganjaran eta. Ganjaran. Masya Allah, tak lamun polisi bebeneran ngamankan negara dalam negeri keamanan teh bener-bener ngamankan abdi ngamankan atuh panghelaran aja ke surga pokoknya dijamin di Haji Pedi jauh. Haji Pedi mau meleset meleset nyana mah di jembatan Siratul Mustaqim galau-galau malam ada di tukang satu dua bener banget kejebur ya Allah ya. Nah tinggal kuari urang ningali dedikasi polisi bener henteu ngamankeunana ente anu menilai bener henteu abdi ngamankeun negarana ente anu menilai ketika bener-bener polisi ngamankeun negara atuh pohara jasa sarua jeung jelema jeung masjid kiai nu ngasih ustad nu ngasih santri nu ngasih masyarakat nu ngasih kabeh kan ngaromong. Ya orang menahan biasanya ya masjid nak ngabangun sah. Udongin aja Haji Pedi ngabangun masjid. No. Yang sama atuh pensodako ke 100 ribu ke masjid main tadi kembali ya. Kira-kira apa? TKM Pak ya 100 ribu kembali lah. Berapa 90. Nah. Iyalah masjid. Ulah disangka masjid teh sekadar masjid namun kula sok kadongengkeun di masjid baheula aya hiji nini-nini kabita jasa tentang bangunan masjid ngadenge kiaina jelema nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat nini-nini geus teu boga salaki anak geus eueuh incu geus eueuh katjana ku kabita amat datangnya na ka panitia ya kula mah kabita ku ganjaranan ayo itu bisa nyumbang nanon itu deh paku ya paku hiji iya cek yang nangis dada dirinya ya bisa kula mau balik namun jangan ditempelkan dirinya aku sapira hiji ini ente kula mau mual balik bukanan gak yang hiji doang ini paku panempelkan ayo abel balik doang dong panitia di paku udah harapun lawang tadi tek tek tek tak gas alhamdulillah balik tapi kita paku mibu paedahnya gede jas aki-aki mantas sudu calanan negis gantung ya harapun lagi bahwa makan gitu tolol tak mati sih makan negis nah ya sorban bau hape ya baju-baju bau hape gantung ke kesimpulan nama sini-nini maut kaimpilah ku seorang waliullah kiamat begitu kiamat langsung tinggal nama langsung ke neraka ini begitu diintrogasi masya Allah sholat kurang bagus puasa kurang bagus zakat kurang bagus haji gitu kene bahkan kasalaki kurang pakai adab Iya mah geus teu di keputusan. Nini-nini kudu ka neraka. Sadar nini-nini ge, aing mah kudu ka neraka geus. Sadar, aing banyak pagawe regos kitu. Ya teh, begitu neuk ka neraka, set pakubleng. Ah, malaikat, saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu. Setiap depan pintu masjid ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor, yang sorban, yang udah bau bentak di situ. Sayang, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku, yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa, jasubin ke sekarang neraka, tidak bisa, lantaran apa aku menghalangnya. Tidak bisa. Sereng deui ku malaikat dari itu, karena pintu nu hiji deui. Paku pindah aja. Malaikat geus puyeng, pindah aja. Tujuh lawan paku aya bae. Bebeja ka Gusti-Gusti. Ya sini gini-gini, padahal mau kudu ka neraka kitu, tapi iya na, kehalangan bae ku paku. Cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nya nama bogana sakitu-kitu na, geus. Balangkeun ka sorga haba. Balangkeun ka malaikat di kelas. Jadi dia jangan naon. Balangkeun ka sorga. Ah, lah nah. Misil ya jadi. Panitia-panitia candara datang nya nang datang. Panitia karang darata. Nih, mana dia? Eh, siapa dulu? Siapa ini? Masa sombong ya, bener sih sama. Yeah, nah. Nu mandak geus ibu-ibu. Ibu-ibu ke mana anu ngabangun masjid teu kudu hese-hese paku bae hiji. Malah geus sasarewa. Saleutik paku bae mangpaatna pohara atuh romo lain-lain. Masyaallah karim. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di pas tahun baru Muharram. Tahun baru Islam. Sekaligus urang meresmikan masjid, lain berarti ieu masjid can dipake, tetapi supaya jelas bahwa di dieu ngabangun masjid, masjid telah selesai. Ganjaranana nu ngabangun ieu insyaallah luar biasa. Geus lain di dieu bae engke aya nu ngabangun masjid jeung masjid papan lain urang dieu, masjid itu masjid Allah ayeuh boga. Masjid itu ayeuh Kak Haji Peli, alhamdulillah. Nana jadi panitia masjid. Masjid hampir dijual. Di sebuah kotak malah lengitan lain kubatu. Nana deh, nana deh. Beres panitia. Kurang gitu lagi, saya ngeluh aja nak. Asal kiamat. Dan untungnya dari kita pula, karena jangan nana kosio-kosio ge. Maksudnya kurang lemburan udah di Balangkeun. Shh, sekolah saya mual kebeli sekudu di teluh. Mual kebeli. Aduh umur lagi bisa barang. Ngeris sekudu hese-hese antep ke mual kebeli. Itu KTP lagi sumber hidup. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang hirup tabisa-bisa lantaran urang aya anu nantep malaikat kirikan. Ini sebab urang hirup ka dieu. Bayal fidzmin qaulin illa ladayya raqibun atim. Aya catatan-catatanan. Tinggal urang tafakur bae ku ari mah yeuh. Tafakur teh kumaha maksudna? Berpikir. Lamun sapoe 24 jam. Lamun sabulan kali 24 jam, 30 poe kali 24 jam. Lamun setahun 360 hari kali 24 jam, sabaraha jam? Umur urang telah lewat nu kamari nu kakarek setahun 10 tahun anu 50 tahun mulai isuk tanggal hiji ka hareu urang teh masih kah dibere modal ku Gusti Allah sehingga waktu eta dipake sumpah dina Al-Qur'an wal asr demi waktu maksudna umur urang teh sebagai modal lolobana nu ngagolangkeun modal teh hayang untung. Tapi dina Al-Qur'an geus dijelaskeun innal insana lafi khusr. Hampir rarugi. Ulah nu jara rauh hidup aya di dieu bae. Umur ente sabaraha taun? Kalkulasikeun geura. Dipotong sare. 12 jam sapoe potong sare, nu 3 jam nu 8 jam nurutkeun dokter mah nu hirupna sabaraha. Kemudian anu dipake nonton TV, SMS-an, main catur, main gaple, nu ulin sabaraha, nu dipake salat, nah teu salat bage teh inget ka Allah. Lafi khusri. Modal nu aya di urang umur nu bere ku Gusti Allah hampir rugi kabeh. Lumayan sih hade ieu umur urang teh modal mata waliullah ma waliullah atau para solihin selalu memperhitungkan napas. Napas ka luhur, besi poho ka Allah. Napas ka handap, besi poho ka Allah. Napas ka luhur, besi lain pake ngaji. Napas ka handap, besi lain pake ngaji. Selalu kitu bae pemikiran teh. Maka lamun urang hayang fokus ka Gusti Allah, penting tapi di pelajaran kula mandi. Setelah mandi wudu, setelah wudu maka pakaian putih lamun aya sorbanan anu putih, pakai minyak duyungan. Asal naik terpai. Aduh, asal naik, asal naik. Bau minyak duyung gimana ini? Eta teh pemikiran urang teh, sangkaan jero hate urang, kadar urang sakitu. Jelema eta ditinjau ku ahli hakikat, ulah ku Allah, ulah ke Kanjeng Rasulullah, ulah ku para waliullah. Perasaan urang geus rada, perasaan urang darajat urang di dinya. Lamun urang boga keyakinan, berarti urang luhur. Lamun urang masih kene sangka-sangka, berarti urang handap. Mun masih kene urang teh hayal-hayal, handap aja handap mah deh. Eh jelema leumpang di peuting, begitu leumpang jelema ditulungpa, wah asana cakena penjahat, asana penjahat. Karena itu karena kan sangka lupa jana lupa. Alhamdulillah begitu lompat mandi masjid, asup ke masjid. Begitu asup ke masjid, alhamdulillah yang selamat cakena ya. Di masjid mah biasanya sok pake nyate jangan lagi betulah petingnya. Ulah-ulah tadi berang cekina yang nyalatin di dia. Asana ya pocong ya. Lah, terus beresin cekina. Beresin, mending lumpat deh, Bek. Lumpat deh. Begitu lumpat deh. Nah, ayah tembok ya. Langsung asum ayah tadinya. Ayah liat. Nah, di dia yang aman. Horeng anak nggak gali kuburan, itu jadi. Anaknya, nggak gali kuburan, itu jadi. Yang dia, isi cekina ini liang tanahnya. Liang tanah orang nganang jang isukan lah yang terjadi. Jadi ayah nu maot isuk dan dikubur. Jadi datang malaikat tadi kukusuk mantra buka pada ini tanya enggak mantra buka jadi surat cilu saya belum mati bos. Malaikat kok udah di sini kamu. Saya lari menyelamatkan diri. Wah, tidak bisa sebagai ikat. Gua tanya lagi. Kalau kamu benar-benar belum mati, pasti kamu bangun. Wa man nabiyuka. Punya lagu sikilan. Wah, pulang. Ya Allah. Orang yang benar di kuburan ditanya. Ayo, jangan payahnya katanya. Sehasil lupanya. Lompatnya kapan ini lu dianggap punya nas musuh teh. Hei, siapa tadi lu lompatan kan? Kurang siapa lu lompatan? Ini kan penjahat, penjahat. Cakup, ayo mah guru ngaji lah penjahat. Iya kiai, kiai. Mantap ayo ngelakuin siapa lu lompatan yang karunya kasih ya. Masya Allah, orang anak ini kiai Allah, alhamdulillah. Kuna saya mau lompatan kanggap eta teh penjahat tah Eta teh anggapan urang kos kitu teh tak anggapan. Eta teh kadar diri urang. Mata gua ngurang tengah peti ya. Udah, haju ieu nama eta berarti urang kadar urang handap. Handap. Kudu berani lah si awak ka kiai ge berarti asangkan kos kitu si handap. Ya waliullah mah digurung sorangan, dilolong sorangan. Tah, sama sih. Iya goblok si awak. Kunaon rendah-rendah teh sih. Langsung ke masjid jam 2. Allahu Akbar. Ayat lah bohong. Bohong sia geus nu kawan ge dideuleuan doang mah. Pocong-pocong sia. Bohong sia. Cucu-cucu paha. Cucu paha. Baik bener. Nya ge baca. Allah ya Allah. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Majuna mah mainan hukum. Tadi dia ada orang lain lah. Dar kadar jelebatnya jadi nyaya. Tapi lamun wanian lah kan. Siap pocong beneran apa enggak lah enggak? Pocong beneran di dada aing aya Allah. Hah? Kesian sia tampilin siapa aing? Pocong geng aduh ini. Baru kali ini ada yang mau nempelin gua sebenarnya. Udah wani ya durek. Nah, kadar urang aya di mana, keyakinan urang datang ke mana. Belajarlah urang teh ngaleungitkeun sangkaan-sangkaan. Lamun urang deuk belajar ka Gusti Allah. Ikan tadi kula deuk mere cara wau ka Allah. Mandi, wudu, salat, diuk. Napas urang, napas urang, deuleukeun urang. Dengar kan apa tu? Jatuhkan. Dengar kan lain nafas nak tung-tung ini. Eta teh cara memfokuskan diri. Ente kan niska rolot kuari kan bisa ibadah. Cara nak kos itu? Dengar kan tung-tung ini mudah. Maksudnya kaya lenyit bisa jadi. Coba praktekin di kuen. Lengit ke? Ia kan orang numantak aja tu, khusus dia solat. Kenapa nak? Allah bapa asananya ini, kek asananya. Budak kamu jangan popok di mananya. Kita solat ke popok-popoknya. Ingat sahaja Imam Hanafi. Imam Hanafi dia kapan kedatangan ku muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa maksud? Maksud kula jadi ke dia mama minta doa. Kenapa? Kula buka kelengitan di imah itu. Kenapa? Kelengitan emas. Makanya kata emas dia jualin. Masya Allah. Minta doa. Guys, kula siap-siap tahajud. Tahajud. Nah. Insya Allah. Minta ibu jana kula minta jam minta tahajud. Jadi mama nanti ini. Insya Allah. Ayo guys. Tanggung jawab mama ayah gitu. Salli sunat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kata di mana? Kalau kita kata di tendena di mana? Kata di datang ke pangi. Tahajud Allahu Akbar. Hari itu kan di pasar. Aku kan di bawah. Aku ke mana? Sudah penting. Kata lu penting. Salli sunat tahajud. Allahu Akbar. Mimiti buka tadi dia dibuka. Oh bener. Orang di luhur amarino itu. Masya Allah. Geger apa ya? Assalamualaikum. Ah iya. Alhamdulillah. Isuk-isuk gegeran bae. Kapangi kan? Cek Imam Nabi. Alhamdulillah. Kapangi. Mana? Tadi mana? Nah, kan kita tahajud. Kadi itu nanti tahajud-tahajud. Ini berarti itu orang lenyit daun baik. Ku tahajud mah kapangi. Kan sholat 6 lawan. Asal sholat di haji dari kapan daratan gak bisa di kajarum-jarum potong aja. Masya Allah dele tahayu hirung urang sabar kali 70 kali sepan ngelingitkin poho ngelingitkin maupun sikit kan itu fokus urang ya harus beres tarak juga kesian. mulai satu peti, dua peti, tiga peti, mesti ingat kanan naon teh. Mesti ingat kanan naon. Aya sesingitan naon. Siapa dasar borangan gitu di gitu deh heran emang. Aing hese nuduh kana. Ya kata mah eta mah ala kadar, kos kitu bisa ngan moal diteruskeun. Ngan sakit tubig coba. Sakit tubig. Asal penting beurang teh jam 3 misalnya setengah 4. Roh napas urang 70. Deuleuk. Eta teh poho. Deka Allah teh kan kudu boga cara. Nah, ge kebel-kebel, tak kebel-kebel di sisi Allah. Allah. Allah. Aya teh nambeul naon di sisi Allah. Bangun di sengit mawar teh. Asana ya asana. Ya, ala kadar jang pepeta mulai beribadah seperti itu. Insyaallah ente engke tafakur. Tafakur teh eta tah kitu heula. Engke poho ge, poho dunia, poho makhluk, poho kan ieu urang numantak teu indah ge ibadah lantaran ingetna lain ka Allah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kurang ditafakuran, waktu tafakur sebab umur di jero waktu tafakuran, lobaan kahadean apa lobaan kagorengan, ketika isuk pae aing ieu kira-kira kumaha tafakur ngaranna. Lamun aing isuk dikersakeun ku Gusti Allah pae, kira-kira amal aing goreng apa bagus, tafakur ngaranna. Tahun-tahun anu geus kalewat lobaan bagus abdi teh hayang untung modal nu dibikeun ku Gusti ka abdi.